Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwanan kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatul Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab yang menjelaskan matan Al-Usul Thalathah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan dalil tentang syahadah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dalil tentang syahadat atau persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Yaitu kita masih dalam pembahasan rukun Islam yang pertama. Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan dalil tentang syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu membawakan dalil dari ayat yang ke-128 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang terasa amat berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, dan sangat berharap, sangat menginginkan keimanan kalian atau keselamatan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat lembut dan penyayang kepada kaum mukminin. Ayat ini adalah salah satu ayat atau salah satu dalil yang menunjukkan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita baca tafsir atau makna dari sebagian ayat ini. Kita sampai pada lafaz azizun alaihi ma'anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Kita lanjutkan pada lafaz yang berikutnya. Qala al-mu'allif atau qala syarih, berkata pensyarah matan ini yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa qawluhu harisun alaikum, dan firman Allah Subhanahu wa taala harisun alaikum, bahwasannya dia yaitu rasul tersebut sangat dan menginginkan keimanan kalian, keselamatan kalian, hidayah kalian. Ai maknanya ala hidayatikum, yaitu rasul tersebut sangat mengharapkan, sangat menginginkan petunjuk atau hidayah untuk kalian. Wa ikhrajikum minadh-dhulumati ilan-nur, dan ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Walidzalika kana yatahammalul masyaq fi da'watin nas. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam rela menanggung, memikul beban, memikul masyaq, kepedihan, kesusahan, fi da'watin nas, dalam mendakwahi manusia. Talaban li hidayatihim, dalam rangka agar mereka mendapatkan hidayah. Wa ikhrajuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan dalam rangka mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Karena beliau sangat menginginkan, sangat mengharapkan keimanan mereka. Sangat menginginkan keselamatan umatnya, sehingga beliau rela yatahammal al-masyaq, memikul beban, memikul kepedihan, kesusahan dalam mendakwahi manusia. Sabar dalam menyampaikan petunjuk kepada manusia. Sabar dalam mendakwahi mereka agar mereka mendapatkan hidayah, dan agar mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ini salah satu sifat Rasulullah SAW, harus ala ummati, sangat menginginkan, mengharapkan hidayah terhadap umatnya. Hatta qala Allahu lahu, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu ayat yang ketiga dari surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa jadi engkau ya Muhammad akan membinasakan dirimu sendiri karena kesedihan. Akan membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak beriman. Ai maknanya la'allaka muhliku nafsak. Bisa jadi engkau membinasakan dirimu sendiri, alla yakunu mu'minin, karena mereka tidak mau beriman. Min ajlil husni alaihim, karena engkau sedih terhadap mereka. Ini menunjukkan sangat sayangnya beliau kepada umatnya, sehingga sangat sedih ketika umatnya tidak beriman, tidak mengimaninya, tidak mendapatkan hidayah. Beliau sedih. Bahkan kata Allah, allaka bakhi'un nafsak, bisa jadi engkau membinasakan dirimu sendiri. Sedih karena mereka tidak beriman. Fala tahzan alaihim, maka jangan engkau bersedih terhadap mereka. Wa hadza min kamali nushihi sallallahu ala alihi wasallam. Dan ini termasuk kesempurnaan nasihat Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Kesempurnaan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, atau lafaz yang berikutnya, harisun alaikum, lafaz yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat lemah lembut, rauf, lemah lembut, rahim, dan juga penyayang. Beliau lemah lembut dan penyayang kepada kaum mukminin. Wa qauluhu raufun, Firman Allah Subhanahu wa taala raufun min ar-ra'fati, dari kata ar-ra'fah. Jadi rauf dari kata ra'fah. Wa hiya ar-rifqu wal lutf. Maknanya adalah, makna ar-ra'fah adalah ar-rifqu wal lutf. Kelemah lembutan. Wa qawluhu rahim, dan firman Allah Subhanahu wa taala rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Rahim di sini wasafahu birrahmah, falaysa bighalib. Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya dengan sifat ar-rahmah, kasih sayang. Falaysa bighalib, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang ghalib. Bukan orang yang keras. Bukan orang yang kasar, tetapi orang yang penuh rahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan aw faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kata Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dari Allah lah sehingga engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau ya Muhammad keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, maka niscaya mereka akan menjauh dari sisimu. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahim. Beliau sangat mengasihi umatnya, sangat sayang kepada umatnya. Kana sallallahu alaihi wasallam tawadhi'an layyinan ma'al mu'minin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang tawadhu. Orang yang rendah diri dan juga lembut terhadap kaum mukminin. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering duduk-duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, yang menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis menunjukkan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada kaum mukminin. Yakhfadu lahum janahahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam yakhfad lahum janahah. Maknanya sayang kepada mereka, kepada kaum mukminin. Yakhfad lahum janahah, ya, seekor burung ketika dia menjaga dan melindungi anak-anaknya, ya, maka dia melebarkan sayapnya, ya, yang kemudian melindungi anak-anaknya, ya, supaya terlindungi dan terjaga dari hujan atau dari terik panas dan seterusnya. Nah, ini adalah makna atau ungkapan kasih sayang. Hafdul janah, kasih sayang, cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya, kepada kaum mukminin. Wa istaqbiluhum bil bisyr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang kepada umatnya. Al-bishr as-surur, menyambut umatnya dengan senang. Wal-mahabbah, dan juga dengan kecintaan. Wal-adfi wal-ihsan, dengan kelembutan dan juga dengan ihsan. Hadhihi min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat senang, sangat cinta, sangat lembut dan juga sangat ihsan kepada kaum mukminin. Di dalam ayat ini dzakarallahu khamsa sifat fi hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan 5 sifat dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ula yang pertama, min anfusikum. Salah satu sifat beliau adalah beliau min anfusikum, yaitu dari jenis kalian, dari kaum kalian sendiri. Ay min jinsikum minal bashar, itu dari jenis kalian, dari manusia. Beliau bukan malaikat dan juga bukan makhluk yang lain, tetapi beliau adalah manusia. Min jinsikum. Ini sifat beliau. Athaniyah yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Sifat yang kedua, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami ketika umatnya atau kaum mukminin merasakan penderitaan, maka beliau pun terasa berat atau merasa berat penderitaan yang ditanggung oleh mereka. Asalisa yang ketiga, harisun alaikum. Sifat yang ketiga adalah beliau sallallahu alaihi wasallam haris, sangat menginginkan, sangat mengharapkan keimanan atau keislaman atau keselamatan umatnya, sehingga beliau rela untuk memikul atau merasakan kesulitan, kesusahan dan seterusnya dalam mendakwahi manusia agar supaya mereka mendapat hidayah. Ar-Rabi'ah yang keempat, sifat beliau adalah bil mu'minina ra'uf. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat ra'uf terhadap kaum mukminin, sangat lembut terhadap kaum mukminin. Al-Khamisah yang kelima, rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat sayang kepada kaum mukminin. Khamsu sifatin min sifati hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 sifat yang disebutkan dalam ayat ini dari sifat-sifat nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Wa khassal mu'minina birra'fati warahmah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kelemah lembutan dan kasih sayang kepada kaum mukminin. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ghalidhan 'alal musyrikin wal mu'anidin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu keras kepada orang-orang musyrikun dan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Yaghdabu li ghadabillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau marah karena kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beliau marah. Dan kalau beliau marah, marahnya adalah karena Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-73, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud 'alaihim. Wama'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, jahidil kufar wal munafikin. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waglut alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Wama'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Beliau sallallahu alaihi wasallam ghalid al musyrikin wal muanidin. Ghalid 'alal kuffari wal munafikin. Keras pada orang-orang musyrik, pada orang-orang yang menentang agama ini. Keras kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sallallahu ala alihi wasallam. Adapun ar-rahmatu wa ra'fatu khasatun bil mu'minin. Adapun kelembutan dan kasih sayang itu khusus terhadap kaum mukminin. Wa hakadzal mu'minuna ba'dhum ma'a ba'din. Demikian pula hendaknya kaum mukminun sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling lembut dan saling berkasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama beliau asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum dan berkasih sayang antar sesama mereka, yaitu sesama kaum mukminin. Demikianlah sifat rahmah dan ra'fah itu khusus terhadap kaum mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut dan juga sayang kepada kaum mukminin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam keras kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang yang menentang agamanya. Keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-128 dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini salah satu dalil tentang persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan di sana tentunya masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di antaranya ayat yang terakhir tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah yang Allah utus kepada kalian semuanya. Demikian pula dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah umat yang buta huruf seorang rasul, yang rasul tersebut minhum dari kalangan mereka sendiri. Nah, ila akhiril ayat. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang masih banyak menunjukkan tentang dalil syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Muallif Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, makna syahadat bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maknanya adalah ta'atuhu fima amar, mentaatinya, itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang beliau beritakan. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang dan apa-apa yang beliau peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan hendaknya Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan, kecuali dengan apa yang telah beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam. Ini makna persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu mentaati perintah beliau dan membenarkan apa yang beliau khabarkan, dan menjauhi larangan-larangan beliau, dan menjauhi perkara-perkara yang telah beliau peringatkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Asyarah penjelasan, penjelasan matan di atas. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah laha makna wa muqtada, laisat lafdan yuqalu faqat. Syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah itu memiliki makna dan memiliki konsekuensi, bukan sekedar mengucapkan saja. Tidak cukup sekedar mengucapkan saja. Syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah memiliki makna dan konsekuensi yang harus dipenuhi. Famaknaha, maknanya adalah an ta'tarifa bilisanika wa biqalbik annahu Rasulullah. Engkau mengakui, meyakini dengan lisanmu dan dengan hatimu bahwasannya beliau adalah utusan Allah. Tantiku bilisanika wa ta'takidu dzalika biqalbik annahu Rasulullah. Engkau mengucapkan dengan lisanmu dan engkau meyakini dengan hatimu bahwasannya dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Amma talaffudzu bilisani wal inkari bil qalbi fahadhihi tariqatul munafiqin. Adapun melafadzkan dengan lisan tetapi mengingkari dengan hati, maka ini adalah jalannya orang-orang munafik. Kama akhbarana Allahu anhum biqaulihi, sebagaimana yang telah Allah kabarkan kepada kita tentang orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka dalam surat Al-Munafiqun, Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafiqun, apabila orang-orang munafikun datang kepada engkau wahai Muhammad, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Mulutnya orang munafik mengucapkan demikian, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah, dan Allah tahu bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, dusta. Hanya sekedar di mulut, hanya sekedar ucapan, tetapi mereka dusta dalam hati-hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, perisai, ya, yang melindungi harta dan nyawa mereka. Jadi mereka bersumpah, bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, sampai dengan sumpah, ya. Tetapi sumpah mereka hanya sekedar junnah, perisai, agar mereka terjaga hartanya dan dirinya. Ja'alu aymanahum ay syahadatihim sutratan yasturuna biha. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka, yaitu persaksian-persaksian mereka itu sebagai sutrah yasturuna biha, bagi penghalang. Nah, untuk menghalangi gangguan terhadap diri mereka dan harta mereka. Fasaddu an sabilillah, tetapi kemudian mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mengaku muslim, ya, tetapi mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Di belakang mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fadalla ala anna nutqa bil lisani la yakfi. Ini menunjukkan bahwasannya pelafalan dengan lisan saja la yakfi, ini tidak cukup. Hanya sekedar mengucapkan saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, hadza la yakfi, ini tidaklah cukup. Harus dilafadzkan dengan lisan dan juga diyakini dengan hati. Wa kadzalika i'tiqadul qalbi ma'a adami nutqi bil lisan liman yaqdiru 'ala nutqi aidun la yakfi. Demikian juga sekedar meyakini dengan hati tetapi tidak mengucapkan dengan lisannya, jika dia mampu, ya, untuk mengucapkannya tetapi dia tidak mengucapkannya, hadza aidan la yakfi, ini juga tidak cukup, ya. Kecuali kalau yang dia bisu, ya, ini udzur. Nah, tapi kalau dia mampu untuk berbicara, mampu mengucapkan, ya, tetapi tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, hanya sekedar meyakini dalam hati tetapi tidak mengucapkannya padahal dia mampu, hadza la yakfi, ini tidak cukup. Fa innal musyrikina ya'lamuna annahu rasulullah lakinnahum yu'anidun, karena orang-orang musyrikun mereka tahu bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Mereka tahu Muhammad adalah utusan Allah, lakinnahum yu'anidun, tetapi mereka yu'anid, sombong, ya, menentang, sombong, tidak menerima, hati mereka tahu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sungguh kami telah mengetahui bahwasannya ucapan mereka atau apa yang mereka ucapkan itu telah membuat engkau sedih ya Muhammad. Kami tahu apa yang mereka ucapkan itu telah membuat engkau sedih wahai Muhammad. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, maka jangan kau bersedih karena sesungguhnya mereka la yukadzibunak, mereka itu tidak mendustakan engkau ya Muhammad. Hati mereka meyakini, ya. Walakin adh-dhalimin, tetapi orang-orang yang zalim itu na'am mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong, ya. Walaupun hati mereka meyakini tetapi mereka sombong, tidak mau menerima. Fahum biqulubihim ya'tarifuna birrisalah, mereka hati-hati mereka itu mengakui kerisalahan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna annahu rasulullah, dan mereka mengakui bahwasannya beliau adalah utusan Allah. Lakin mana'ahumul kibr, akan tetapi kesombongan telah menghalangi mereka untuk mengucapkan syahadat wa anna Muhammad rasulullah. Wa mana'ahum al-inad minal iqrar bi risalati, dan al-inad, penentangan atau kesombongan ini menghalangi mereka dari meyakini, dari mengikrarkan, ya, dari mengikrarkan atau mengucapkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la yakfi i'tiqadul qalbi faqat, tidak cukup hanya meyakini dengan hati saja. Labud bin nut bil lisan, harus juga disertai dengan mengucapkan dengan lisan. Demikian pula sebaliknya, tidak cukup hanya sekedar anutku bil lisan faqat, hanya mengucapkan dengan lisan saja, tapi juga harus disertai dengan al-i'tiqad bil qalb, meyakini dengan hati. Masih ada sisa penjelasan, ya. Namun kita skor dengan azan dulu. Hadal al-muadzin ya azan. Dikatakan oleh Syekh di sini bahwasannya i'tiqadul qalbi ma'a adami nutqi bil lisan liman yaqdiru ala nutqi aidan la yakfi. Hanya sekedar meyakini dengan hati tanpa melafalkannya dengan lisan, bagi yang mampu untuk melafalkannya, maka la yakfi, ini tidak cukup hanya sekedar meyakini dalam hati. Yang demikian karena orang-orang musyrikin juga demikian. Mereka meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati mereka, tetapi mereka terhalangi dari mengucapkannya karena kesombongan. Wa kadzalika mana'ahumul hasad. Kemudian kata Syekh, demikian pula yang menghalangi mereka dari mengucapkan kalimat syahadat adalah hasad, kedengkian. Kama inda al-yahud wa inda musyrikil arab, sebagaimana nam inda al-yahud, sebagaimana orang-orang Yahud dan orang-orang musyrikin Arab, mereka terhalangi dari mengucapkan syahadat padahal mereka meyakini dalam hati-hati mereka kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi terhalangi dengan hasad, terhalangi dari mengucapkannya karena hasad, kedengkian. Wa kana Abu Jahlin Amr ibn Hisham dan adalah Abu Jahal Amr ibn Hisham, Abu Jahal Amr ibn Hisham, ya'tarifu wa yaqul, dia meyakini dan mengatakan, kunna nahnu wa banu Hashim mutasawina fi kulil umur. Dahulu kita dengan Banu Hashim itu semua sama, mutasawin, kami semua sama dalam setiap perkara, kata Abu Jahal. Lakinnahum qalu, tetapi mereka mengatakan, atau hanya saja mereka Banu Hashim itu mengatakan, minna rasulun walaysa minkum rasul, dari golongan kami ada rasul, sedangkan dari kalian enggak ada rasul. Min aina na'ti bi rusul, maka kata Abu Jahal, dari mana kita nah mendatangkan rasul. Falidzalika angkaru risalatahu hasadan li bani Hashim. Oleh karena itu Abu Jahal atau yang bersamanya mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasad, karena dengki kepada Banu Hashim. Hatinya meyakini, mengakui, tetapi karena hasad terhadap Banu Hashim sehingga terhalangi dari mengikrarkan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yaqulu Abu Talib fi qasidatihi, demikian pula Abu Talib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib mengatakan dalam qasidahnya. Abu Talib muslim apa kafir? Kafir. Mati ala al-kufur, mati di atas kekufuran. Karena sebab hamiyah jahiliyah, kefanatikan terhadap kaum Quraisy, orang musyrikin. Beliau atau Abu Talib, Abu Talib mengatakan dalam qasidahnya, dalam syairnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamata aw hadara masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata dia, sungguh aku telah tahu bahwasannya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama, sebaik-baik agama yang dianut oleh makhluk. Kalau bukan karena malamah, kalau bukan karena celaan, kecaman, aw hadhara masaba, atau kalau bukan karena khawatir dicaci maki oleh kaumnya, maka sungguh engkau akan mendapatkan aku berlapang untuk menerima agama Muhammad. Hatinya mengakui Abu Talib kebenaran agama yang dibawa oleh keponakannya, bahkan sampai menolongnya, membelanya, mati-matian. Akan tetapi la yanfa'u, tidak bermanfaat baginya. Keyakinannya dalam hatinya bahwasannya Muhammad adalah seorang rasul, bahwasannya agama Muhammad adalah benar, hanya sekedar keyakinan dalam hati, la yakfi, tidak cukup. Harus disertai dengan an-nutqu bil lisan, melafadzkannya dengan lisan. Tetapi karena tadi khawatir dicaci maki, khawatir dicela oleh kaumnya, sehingga dia atau Abu Talib tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengikrarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'tarifu biqalbihi bi risalati Muhammad, lakin mana'athul hamiyatul jahiliyah liqaumihi. Dia mengakui dengan hatinya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi na'am, dia terhalangi oleh hamiyah jahiliyah, oleh kefanatikan jahiliyah terhadap kaumnya, terhalangi oleh semangat atau gelora jahiliyah terhadap kaumnya. Falam yakfur bidini Abdul Muttalib, sehingga tidak mengingkari agamanya Abdul Muttalib. Alladhi huwa ibadatul asnam, yang agamanya Abdul Muttalib adalah menyembah berhala. Fahum ya'tarifuna bi nubuwwatihi bi qulubihim, maka mereka orang-orang musyrikun Arab meyakini kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati-hati mereka. Fala yakfil i'tirafu bil qalbi annahu rasulullah, bal la budda an yantiqa bi lisani, maka tidak cukup sekedar meyakini dengan hati bahwasannya Muhammad adalah rasulullah, tetapi harus juga disertai dengan melafadzkannya, mengikrarkannya dengan lisan. Kemudian, apakah cukup? Ataukah sudah cukup? dengan melafadzkan dengan lisan, kemudian mengakui atau meyakini dengan hati? Sudah cukup? Hah? Cukup, Pak? Tidak cukup. Apa lagi yang ketiga? Disertai dengan, nah, nanti akan datang yang ketiga. Kemudian summa la yakfi an-nutqu bil lisani wal i'tiraf bil qalb. Kemudian tidak cukup melafadzkan dengan lisan dan mengakui atau meyakini dengan hati. Tidak cukup juga. Balabuda min amrin thalis, tetapi harus mendatangkan perkara yang ketiga. Wahwal ittiba', yaitu ittiba', mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar melafadzkan dengan lisan, meyakini dengan hati, tetapi tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka la yakfi, tidak cukup. Karena wajib harus alittiba, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah konsekuensi atau makna dan konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikuti, wattaba'u, dan mengikuti an-nurul ladzi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka harus mendatangkan perkara yang ketiga ini, itu ittiba', mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Nabi Muhammad kepada mereka, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, harus ittiba'. Hatta law nasarahu mislu Abi Thalib wa hamaduna, sampai-sampai walaupun dia menolongnya, membantunya, itu menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Thalib yang telah menolongnya dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ya'rifu annahu Rasulullah, dan dia tahu bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Lakin lam yattabi'hu, akan tetapi dia tidak mengikutinya. Tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laysa bimuslimin hatta yattabi'ahu. Maka dia bukan seorang yang muslim sampai dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qala syekh, oleh karena itu syekh mengatakan, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallaha illa bima syara'. Oleh karena itu syekh mengatakan, makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati perintah-perintah beliau dan membenarkan kabar yang beliau beritakan, dan menjauhi larangan-larangan beliau dan apa-apa yang telah beliau peringatkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan beliau sallallahu ala alihi wasallam. Nah. Taib. Fala budda bi hadhihi al-umur ats-tsalatsah. Maka harus na'am diwujudkan tiga perkara ini. Yaitu melafadzkannya dengan lisan, kemudian meyakininya dengan hati, dan juga al-ittiba, melakukan ittiba mengikuti Rasul sallallahu ala alihi wasallam. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.